فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته الآية ayat meniko nerangake wafate Nabi Sulaiman. Badane disiarake berita-berita jare jin iku ngerti barang gaib. Nganti para manusia dok akeh sing ketipu. Jin-jin do bersuara supaya manusia do seneng karo jin. Manusia do gelem dadi pelayane jin. Ngomong-ngomong nek jin iku jarane ngerti barang gaib. Iso cerita berita seesok ana apa, sewulan maneh ana apa. Lah Gusti Allah melehake ganti wafate Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ku endah. Wafat wis setahun isih linggih nok kursi kerajaan. Iki Nabi Sulaiman. Ayate niki, kula nek ana sing endah-endah le maca tamban-tamban, maksud kula kersane jamaah majlis taklim malam Kamis saged cerita. Ayatin di juz piro surat apa ayat nomor piro. Nah, niki ayate. Nabi Sulaiman wafat niku mboten disareake. Tetep linggih nak kursi. Manusa jin ora ngerti nek Nabi Sulaiman wis wafat. Retine tongkate Nabi Sulaiman padha. Nabi Sulaiman ambruk dawah. Terus diselidiki wafate Nabi Sulaiman dek kapan? Tongkat dipakakno rayap. Saben sedina pirang mili. Terus diitung. Potole pentung pirang kilan. Ketemu wis setahun Nabi Sulaiman wafat. Jin bendino tetep but gawe ribute ra mekakat wedine karo Nabi Sulaiman neni kuwatir nek diajar. Mergo sing ora taat dihukum. Ya. Iku sing but gawe terus bendino. Nabi Sulaiman nok kursi terus sing endah tekan bojone ora kondo. Ora kondo nek Nabi Sulaiman wis wafat ora kondo. Lah nek kursi terus niku mboten kok mulah-mulih mboten gak iso mlaku tetep nek kursi. Lah jin esok teko lho Nabi Sulaiman kok wis pinanak nek kursi ngono. Engko nek duduk jame mulih sesuk neh lekep lebih lho kok wis nek kursi kono kerja. Retine rayap. Nah, endahe kaya ngono rakat majlis malam Kamis iso cerita ayate nomor piro surat apa juz piro mangko diwaca. iki nerangake bohongake gorohake sing kondo-kondo nek jin ngerti barang gaib jelas goroh. Sing ngerti ana wong kondo-kondo jin ngerti barang gaib jelas goroh. Sampean kok wani muni goroh? Iya, ana ayate Quran. Lho nek menawa ayate Quran keliru, hus. Quran lo keliru, ngono. Ya, dadi sampean gadah apa landasan kuat. Kenakalane jin maneh. Nalika Nabi Sulaiman kekuasaane kerajaane dirampas karo jin nate Nabi Sulaiman. Kerajaane Nabi Sulaiman dirampas karo jin. Niki perlu keterangan. Kerajaane Nabi Sulaiman terletak pada cincin. Iki supaya ada ngerti. Sing nggawa cincin iku iso dadi ratu siapapun. Ya, jadi cincin sing marai son dadekno ratu. Tapi ya kita majelis malam Kamis ampun mandek. Cincin kok iso ngono sing ngisakno sapa? Ngono le sing ngisakno Gusti Allah. Lah niku Nabi Sulaiman nate cincine diserobot jin. Pancen diinteng-inteng Nabi Sulaiman diinteng-inteng. Mergo le ngerahno jin ku sak porpore. Ra gelem diwajar. Lah jin kalah. Nalika iku Nabi Sulaiman badhe wudu. Ali-aline Nabi Sulaiman niku ana Asmaul Muazzam, namane Gusti Allah. Ana Asmaul Muazzam. Dadi nek dinggo rengkulah pipis eek mboten kenging. Niki majelis taklim malam Kamis mbok menawa duwe ali-ali sing ana tekanane Allah nek nuju rengkulah dicopot. Aja dinggo rengkulah. Asmaul Muazzam kudu direksa. Nabi Sulaiman nembe badhe teng Thailand Qadil Hajah lan sak perlune cincin dititipna bojone. Wis dikintel nak mburi ana jin. Jin mendo Nabi Sulaiman. Dadi rupane persis Nabi Sulaiman. Jin ku nakale neni ngono lho. Ya. Walane majelis malam telon wis aja dolanan jin. Dadi jine macak Nabi Sulaiman. Terus mlebu ring kamar jalo ali-ali. Lah bojone rak nyono nek iku jin. Karo wong katoke Nabi Sulaiman. Dadi wena. Dadi wena. Sarang pun disukaake jin, ali-aline dinggo jin, terus langsung jin jadi ratu. Mergo ndowo ali-ali. Ngene iki bahasane, ali-ali Nabi Sulaiman iku hebat iso dadekno ratu. Ngomong ngono ku kena. Tapi aja mandek. Kok iso ngono sapa? Gusti Allah. Padha karo tongkate Nabi Musa nek dibuanding dadi ula. Saged, saged. Sing isakna sapa? Iki majelis dalem kemis ngateni. Aja nganti ora iso dadi ula. Iso wae dibanding dadi ula. Ya. Sing isakna sapa? Gusti Allah. Niki supaya majlis taklim malam Kamis sakit urut ngono lho. Sareng jin sampun nguasai istana. Pembantu pembantu jin manusia kabeh sing mbut gawe nang istana tunduk karo ratu jin mau. Aku sing lucu. Nabi Sulaiman sing dinas masuk istana ditulak karo satpam. Aku Sulaiman, Sulaiman wis ngakon aku ya Sulaiman. Mikir, malah saya Nabi Sulaiman disentak-sentak. Oh, kok iso? Iso. Engkau tak didono sebab-sebab. Saya Nabi Sulaiman disentak-sentak. Akhirnya Nabi Sulaiman terus jadi nelayan mancing iwak. Mergoreng istana wis ra iso nguasai, terus jadi pemancing ikan kanggo mangan harian. Saben dina entuk iwak loro, sing siji didol nggo tuku seberase, sing siji diolah nggo mangan sak keluargane. Saben dina ngono. Ngono iku nganti 40 dina. Jadi Nabi Sulaiman jadi tukang mancing iwak 40 dino. Istana ini digeser karo jin. Iki keterangannya nang ngene Quran. Walaqad fatanna Sulaiman tengene surat Sad walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyhi jasadan summa anab. Juz 13. Walaqad fatanna tak tuju nonisan kok. Ya. Maksud kula nih sing penting-penting niki mangke santri-santri saged nerangake, dinggo nerangan kepenak ana dasar-dasare. Walaqad fatanna Sulaiman halamane 1613 surat Sad juz 13 1613 walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyhi jasadan summa anab. Nabi Sulaiman dicoba ingsun Allah nyoba Sulaiman nganti mental saka kursine dinggone wong. Akhire nek isa diparingi bali badane 40 dina. Saniki apa hikmah lan rahasiane Nabi Sulaiman kok nganti dicoba gedene semono. Ratu dadi tukang pancing, ya Allah. Niku sebabe garwane Nabi Sulaiman niku jumlah keseluruhan 1000. Jumlah keseluruhan garwane Nabi Sulaiman 1000. Niku ana garwane Nabi Sulaiman wis dadi garwa isih nyembah patung. Garwane Nabi Sulaiman ana sing isih nyembah patung. Nabi Sulaiman ra ngerti nganti 40 dina le nyembah iku. Padahal Nabi Sulaiman ora ngerti. Ha iku iso dihukum, dibales kratone ilang 40 dina. No. Sebab-sebabe. Angetan iki kanggo kula jenengan. Mbok menawa njenengan napa-napa dicopi dening Allah. Ora usah medu Gusti Allah. Mesti ana kesalahan sampean sing sampean dak ngerti. Bocaket ya, pasti wonten kesalahan sampean sing sampean ra rumangsa. Iku ana ujian sing model-model niku. Dadi nek ana ujian sing model-model, iku mesti wonten kesalahan jenengan. Mulane nek nuju diuji ngoten niku, aturane panjenengan maos tasbih Nabi Yunus menyatakan awake zalim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wis mesti sampean ana salahe, cuma jenengan durung ngerti. Nah, iku engko grayangi dhewe apa ya kesalahanku apa ngono. Oh iya, biasanya sholat duha ketemu turu dak sholat. Ah, lali ngono. Upamane ngono. Iku upama. Sarang pun petang puluh dino. Sarang pun petang puluh dino. Nabi Sulaiman sakjerone petang puluh dino itu terus menyatakan tobat. Matur datang Gusti Allah. Dadi laporan terus. Suwe-suwe jin gak kuat. Nanggon kursi kerajaan. Badane petang puluh dino awake panas. Barang awake panas, bingung deh. Iki engko nek ali-aline kecekel Nabi Sulaiman, aku iso dihukum berat iki. Nah, terus jin daki enak ini. Ngomong jin ku nakal nol ya. Mulanya udah usah kenalan karo jin nol ya. Mabur, wendi tidak megakat. Ali-ali diuncal nol yang laut. Tiba ning laut. Nabi Sulaiman pas mancing ali-ali dicaplok karo iwak. Iwak sing nyaplok ali-ali mara ring pancinge Nabi Sulaiman. Oh, Gusti Allah ning ngatur. Terus dibuka, dibedhel, ketemu ana ali-ali ne. Terus Nabi Sulaiman ora sida sarapan awak terus anggo ali-ali langsung ring istana. Terus pertama ngukum jin. Jin sing ngrebut kursine Nabi Sulaiman terus dicepet nang gone batu diwundhone. Dicepet dicemplungno segara nganti sak matine. Iki Nabi Sulaiman le ngukum. Dibales ya kucing ngoten. Lah niku jin tau nakale rak makakat kejaba ngroya ali-ali. Nalika Nabi Sulaiman sakjerone petang puluh dina ora nguasari istana. Jin niku dokok buku isine sihir. Didokok ngisor kursine Nabi Sulaiman. Kalau wang sulimale, buku isine ngelmu sihir. Ya, ilmu sihir karangane jin-jin niku. Didokok nanggone ngisor kursi. Orang-orang sing ngerti. Maksudnya, badane Nabi Sulaiman kapundut buku-buku sihirku dibuka karo jin dikandak-kandak no rengene masyarakat manusia Nabi Sulaiman iku sebabe nganti iso dadi raja ya ono ya ini nganggo ilmu sihir iki mulane do ngaji yo lah iki zaman umat Muhammad, jin-jin sing menangi Nabi Sulaiman, iku mora-mora ringane wong-wong ngono ku. ngandan-ngandani nek Nabi Sulaiman niku tukang sihir. Terus temurun ayat nang ngene juz setunggal walaqad fatanna sulaina. Kok iku lho. Wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Iku tengene juz tunggal surat Al-Baqarah. Sing nganggo nang ilmu sihir dudu Nabi Sulaiman, tapi setan-setan niku. Wa ma kafara Sulaimanu walakin asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Jusici kawit ayat wattaba'u. Nganti saiki tasih wonten jin-jin sing masuk kampung-kampung do nggodho manusa. Nek do gelem ngemu sihir diwarai ngono kuwi. Nganti saiki ji ana. Mulane kula nerangake aja sok do guguyonan karo jin. Jin sing nakal iku pirang-pirang apa maneh sak aku kuwe. Kanjeng Nabi ku tau digegilot jin. Kanjeng Nabi. Keterangan nangane hadis arba'in usfuriyah. Hadis arba'in usfuriyah. Kanjeng Nabi digegilot jin. Teko masjid. Diundang Abu Jahal. Abu Jahal wis semayan karo jin. Jine namine Musfar. Muhammad, apa Abu Jahal? Ayo nyaca adu dikdaya, kadikdayan. Piye? Nok ngarepe brahala hubal iki. Agamamu lan kenabiamu ku bener ta ora? Kita takon karo berhubrahola hubal. Engko nek hubal, jawabane piye? Iku sing dadi kebenaran. Kanjeng Nabi dijarakake sahabat Abdullah bin Abbas. Nak ngarepe berapa hubal, Abu Jahal ngomong, hubal, hubal, Tuhanku, omongo sak benere, Muhammad iku nabi apa penipu, Quran iku wahyu suci apa kainane Muhammad. Islam iku agama sing bener ta sing batal. Ngomong hubal. Niku brahala. Saged mlaku. Jerone diisi jin sing jenane Musfar. Kriul, kriul, kriul, kriul. Ngomong. Muhammad nabi palsu. Islam agama sing batal. Quran kaenane Muhammad. Terus Kanjeng Nabi dicileki karo Abu Jahal. Piye? Kanjeng Nabi mboten bales. Lan mboten nangis, ya susah tapi mandel mawon mulih. Nembe saantara ana wong gedhe numpak jaran. Namine Muher bin Abhar. Iki ya jin. Tapi jin Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho, sapa kowe? Kula Muher. Jenabi, kula turu bangsel, jenabi. Kula wau ten ing griya dilapuri karo keluarga. Jenengan dikekile mospar. Sawang kula aturi wangsul malih Abu Jahal tantang balik. Lha kok sapa? Kula Muher. Kula Muher jin jaman Nabi Nuh. Wau sampean dikekile mospar. Niki mospar pun kula kethok gurune pun mati. Niki lho pedhang kula sing ana gethike. Niki gethike mospar. Sampean kula rani wangsul malih nantang Abu Jahal. Mangke kula sing mlebu. Kala wau sing mlebu teng Brahola mospar. Niku mangke ganti kula sing mlebu. Jadi ngene nerangake jin kono sing nakal. Malane tak bengeng ora usah dolanan jin. Terus Abu Jahal dikon, Abu Jahal ayo maneh adu kesaktian. Mele isine Muhammad. Ora, ayo bali. Yo, Abu Jahal bali. Muher masuk. Nangane Brahola hubal mau. Abu Jahal. Hubal Tuhanku. Ngomong sak benere tentang Muhammad, Islam lan Quran. Sing mlebu wancan ganti sulap. Mlaku kriul kriul kriul. Warwa Abu Jahal. Muhammad iku nabi lan utusane Allah. Islam agama sing hak. Quran kitab suci saking ngarsane Allah. Abu Jahal muangkel. Brahola dijotos. Brahola dijotos ning gledak. Brahola dijotos Abu Bakar gledak. Tapi kanjen Nabi apike apa? Ora jileki, udah. Niki ora ndung balan jileki Abu Jahal mboten. Ya suwangsul ngono lho. Iki aturane ana orang ndung Abu Jahal ditekak mati mboten. Iki aturan Islam ngene iki. Wis menang ya wis ngono wae. Iki carane. Akhire Abu Jahal kecelik kalah. Coba wis bar ngono ora ndung apa di diparani nang omahe Kanjeng Nabi ngono ora. Kula namung nerangake jin niku kathah sing nakal. Nganti ana keterangan nang kitab. Piye hukume wong rabeni jin? Ana ngono ya. Wong rabi entuk jin. Wong Islam rabi entuk jin. Niki para ulama ana khilaf perselisihan. Ana sing ngarani kena, ana sing ngarani haram. Nah niki. Ana sing ngarani kena, ana sing ngarani haram. Sing arane kena lan rabi antawisipun teng jekula Mbah Kiai Sanusi almarhum. Mbah Kiai Sanusi almarhum ku gurune Mbah Kiai Kandar. Mbah Kiai Kandar sampun almarhum. Ya, sing keceluk Kiai Yasin. Mbah Kiai Sanusi niku gadah bojo jin lan danak jin. Kula nate diceritani almarhum Mbah Kiai Ahmad Bashir. Niku jin putane Kiai Sanusi ngantos sakniki sik urip. Umure panjang-panjang. Tapi dieling-eling jin niku ora ndung umure nganti kiamat mboten. Mospar yo mati ngono iki. Sing mateni kancane dhewe. Sing umure iki perlu keterangan. Sing umure nganti kiamat paling akhir. Yaiku iblis mboten kampung jin. Nek jin padha wae karo manusa iso mati, tukaran ya mati iso. Ya sing umure panjang nganti kiamat panjang jalukane iku iblis. Nek iblis nek jin-jin biasa mati bareng. Lah iki sing nerangno nek jin ora ngerti barang gaib. Falamma qadaina mangkon nalikane mesti sapa ingsun Allah alaihi ngatasé Nabi Sulaiman al-mauta ing pati. Barang Nabi Sulaiman wis tutuk umure pati, perlu dicatet Nabi Sulaiman niku senajan garwane kathah ngantos 1000, ning yuswane Nabi Sulaiman sik enem banget. Sak anak kula umur 50 kabundut. Ya 50 sik enom banget. Ku Nabi Sulaiman umure 50. Nalika mati malah durung dimakomake nganti setahun. Sebabe napa? Kanggo jeleh-jelehake jin. Nek jin iku ora ngerti barang gaib. Mulane nek kene diterangake barang wis utuk titipatine Nabi Sulaiman tenggene kursi linggae kaya wong urip. Mripate ya melek. Jadi orang dong tiba mboten barang pentunge dikreketi rayap akhirnya wis setahun lake dawah. Iki delok ayate. Mungko dakno Quran ngono kira-kira akeh rak percaya. Madallahu ora nuduhake ing jin kabeh. Ala mautihi ing atase sedane Nabi Sulaiman illa dabbatul ardi kejaba rayap bumi. Ngertos rayap ya? Kewane cilik-cilik kadang. Rayap. Takulu kang mangan si rayap min saatahu ing tongkate Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman niku sabet lenggah teng kerajaan, teng kursi keraton niku ngagem tongkat. Nah, iku nalika wis sedo iku sih lenggah pinara ya nyekeli tongkat. Niku sing endah niku. Ya. Jin setahun ra ngerti. Nek Nabi Sulaiman pun sedo. Barang rayape lemangan wis setahun falam makhara mongko nalikane dawah nalikane jungkel sapa Nabi Sulaiman tabayyanat mongko dadi pertelo dadi jelas sapa al jinnu jin an ing sak temene kelakuan laukanu diparil ana sapa jin ya'lamu naiku do ngerti sapa jin al-ghaiba ing barang samar, barang gaib. Kok upama jin ngerti barang gaib, malah bisu. Mongko ora kendel, ora tengok-tengok sapa jin. Fil azabil muhini dalam seksa kang ino. Apa rupane seksa ino? Kerjo. Seragane, wis mati. Gak ngerti. Nek kerjane terus. Jadi sing biasane selulup golek mutiara ya selulup golek mutiara, engko didokok ning panggonane. Rumangsane ditunggoni Nabi Sulaiman. Jadi sadurunge setahun niku wis dikomando. Sadurunge Nabi Sulaiman sedo wis dikomando. Iki tugase iki, tugase iki, tugase iki. Dikerja terus. Iki ayat sing nerangake jin iku ora ngerti barang gaib. Ya, ora ngerti. Dadi nek ana apa-apa jin iku ngerti barang gaib, goroh. Ya. Malah sing ngerti barang gaib nabi-nabi sing diparingi. Contone Nabi Khadir. Nabi Khadir iku sering diparingi pirsa Gusti Allah ngerti barang gaib. Contone nalika ana bocah cilik-cilik pirang-pirang kumpul jejer-jejer. Sing paling ganteng, ganteng cuk-cuk diparani Dase dibentusno tembok mati. Jadi dipateni. Nabi Musa geger. Wong bocah ganteng-ganteng ora ana apa-apa kok dipateni ngono. Hadi diterangno bocah iku nek nggone Lauh Mahfud ditulis takdire nek nganti gedhe dadi wong kafir. Kekufurane mengaruhi bapak ibune. Mula tak pateni wis cilik supaya orang nganti balek. Mergo nek balek mengaruhi bapak ibune, bisa uga bocahe dadi kafir, bapak ibune dadi kafir kabeh. Nek pateni awet cilik mesti suwarga, bapak ibune ora katut anake. Dadi wong telu dadi suwarga kabeh. Nabi Musa nalika ngelingke dilingke Nabi Khadir. Ayo apik ndi Musa tak pateni ben dadi suwarga kabeh wong telu, apa tak jarno ben dadi neraka kabeh wong telu. Yo sae dipateni, ade mau tek geger. Aku lho mboten ngerti re. Aku lho wis kandha, mbok tak kandhani nek wis bar. Aku lho mboten betah re. Aku lho wis kandha, kowe ngaji karo aku ra betah. Akhirnya Nabi Musa kalah. Jadi malah Nabi Khadir ku ngerti barang gaib Nabi Musa ora diparingi. Sing paling kerep ngerti barang gaib itu justru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering. Jambi ira iki guys kesel kok. Ya Allah setengah wudu. Sajane cerita tok wis suwine ra kok kakak. Iki ngajine tutuk kene iki ceritane tanah sabak bagus. Iki engko ora ana tanya jawab. Ya. Acara tanya jawab untuk malam ini dan selanjutnya diganti tahlil.